Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita sekalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada satupun pada diri-diri kalian satu nikmat pun melainkan nikmat tersebut datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada pembahasan tafsir surat Al-Kahfi, di mana kita sampai pada tafsir ayat yang ke-20. Masih firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah menjelaskan tentang kejadian yang terjadi dan diskusi yang terjadi di antara Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua, tatkala mereka Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan. Di mana pada ayat yang ke-20, salah satu dari pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tatkala memerintahkan kepada temannya untuk membeli makanan di kota dan juga memerintahkan kepada temannya tersebut untuk menyembunyikan identitas dirinya, begitu pula teman-temannya, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan pemuda tersebut. Alasan kenapa apabila mereka kaumnya tahu keberadaan mereka, innahum iyadharu alaikum yarjumukum, karena mereka, yakni kaum kafir, manakala mengetahui keadaan kalian, yarjumukum, mereka akan merajam kalian, au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikan kalian ke agama mereka. Kalau begitu, walan tuflihu idan abada, kalian tidak akan berhasil selama-lamanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan pada tafsir ayat ini kita telah baca keterangan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana beliau menjelaskan tentang faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Ashabul Kahfi yang Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan di dalam ayat ini. Kita lanjutkan. Qala al-imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah wa minha. Berkata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah syiddatu raghbati ha'ula'il fityah fid din. Sungguh bersemangatnya para pemuda-pemuda tersebut dalam urusan agama mereka. Dari ucapan Ashabul Kahfi yang Allah hikayatkan di dalam ayat ini, kita bisa mengetahui bagaimana Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang sangat bersemangat untuk menjalankan agama Allah. Sangat bersemangat untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka adalah orang-orang yang terusir, mereka adalah orang-orang yang dimusuhi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan, namun manakala yang diperjuangkan adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah tidak peduli lagi dengan semua yang mereka hadapi. Permusuhan manusia itu hanya sedikit daripada fitnah dunia. Dikucilkan manusia itu hanya sedikit dari fitnah dunia. Dimusuhi orang-orang, tidak dihormati, dikucilkan, dikecilkan, itu adalah perkara kecil, satu dari fitnah-fitnah dunia. Dimana apabila fitnah-fitnah tersebut dapat menukar agama seseorang, maka kerugian yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Makanya Ashabul Kahfi ini, kita tahu bagaimana sungguh-sungguhnya mereka, bagaimana semangatnya mereka di dalam menjalankan agama dan memperjuangkannya, meskipun berbagai macam fitnah-fitnah dunia menimpa mereka. Dan dalam hal ini ada ibrah, ada pelajaran buat kita sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tatkala seseorang berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk terus komitmen dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi memperjuangkannya, apalagi mendakwahkannya, pasti yang namanya fitan, gangguan-gangguan, fitnah-fitnah dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti ada. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Allah berfirman, alif lam mim. Apakah manusia menyangka kalau mereka mengucapkan amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji, mereka tidak akan difitnah? Tentu tidak. Pasti orang yang beriman akan mendapati yang namanya fitnah. Pasti orang yang beriman akan mendapati yang namanya ujian. Semakin berusaha untuk komitmen seseorang di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar pula gangguan yang akan dia hadapi, fitnah yang akan dia rasakan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang-orang yang paling keras ujiannya, orang-orang yang paling keras fitnahnya menimpa mereka adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka adalah orang-orang yang paling kokoh di dalam menjalankan agama dan memperjuangkannya. Kemudian yang paling keras ujiannya berikutnya setelah para nabi adalah orang-orang yang mirip dengan mereka, orang-orang yang mirip dengan mereka dan seterusnya. Semakin mirip seorang itu dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam di dalam hal perjuangan, di dalam hal berkomitmen, di dalam menjalankan agama, pasti akan lebih besar pula ujian dan fitnah yang akan dia hadapi. Ini adalah salah satu daripada sunnatullah, ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya seorang mukmin, seorang ahlu sunnati wal jamaah, apalagi seorang yang berkomitmen untuk tidak menyentuh satupun dari perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, seorang yang komitmen untuk berbeda dengan ahlu bidah wal ahwa, dia harus siap. untuk dirinya pasti akan diuji, dirinya pasti akan difitnah, dirinya pasti akan diberikan ujian-ujian untuk membuktikan apakah tatkala dia menjalankan agama minas shodiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur, au minal kadibin, atau berasal dari orang-orang yang berdusta. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini faedah yang juga bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya ashabul kahfi adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, wa firaruhum min kulli fitnatin fi dinihim. Dan diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah larinya mereka ashabul kahfi dari semua fitnah yang ada pada agama mereka. Ashabul kahfi, selain mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam menjalankan agama, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari semua fitnah-fitnah yang diarahkan kepada agama mereka. Orang-orang yang tidak mau mendekat kepada fitnah, orang-orang yang tidak mau bersentuhan dengan fitnah dalam masalah agama. Tatkala mereka dihadapkan kepada kekufuran, meskipun harta benda menjanjikan kemewahan untuk mereka, mereka lari dari fitnah kekufuran yang ditawarkan kepada mereka tersebut. Dan juga di sini ada ibrah, pelajaran, uswah, suri tauladan buat kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya manakala fitnah itu diarahkan kepada agama kita, maka hendaknya kita berusaha untuk lari darinya sejauh mungkin. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya termasuk sikap seorang muslim tatkala ada fitnah dalam masalah agamanya adalah dia menjauh dari tempat-tempat fitnahnya. Sebagaimana manakala terjadi fitnatul dajjal yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah tidak mendekat dengan tempat yang ada dajjal di sana. Mendekat dengan tempat yang ada dajjalnya saja tidak boleh, apalagi sengaja ingin bertemu dengan dajjalnya. Ini dikarenakan fitnah dajjal adalah fitnah yang sebesar-besarnya. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnatul dajjal yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Dan berlaku untuk semua fitnah-fitnah yang ada. Manakala ada sumber kemaksiatan, ada daerah-daerah yang di sana merebak kemaksiatan, maka seorang muslim di antara sikapnya adalah menjauh dari tempat tersebut, menjauh dari sumber fitnah tersebut, menjauh dari tempat-tempat yang merebaknya maksiat tersebut. Dia hijrah dari kampungnya, dia hijrah dari tempatnya ke tempat yang lebih baik, di mana di sana dia akan lebih nyaman di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tatkala seorang berada di suatu tempat yang merebak kebid'ahan di sana, dia tidak bisa mencegah kebid'ahan tersebut terjadi. Bahkan dia terus terancam keberadaannya dalam keadaan tatkala dia berdakwah, dia juga belum memiliki ilmunya. Dia belum kuat untuk memberikan perubahan di kampungnya dari nuansa-nuansa kebid'ahan yang sudah mendarah daging. Maka hendaknya dia menjauh dari sumber fitnah tersebut. Dia pergi dari kampungnya. Dia hijrah ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang memungkinkan baginya untuk semakin giat di dalam belajar, untuk mendapatkan bekal di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan orang-orang yang bisa dia selamatkan dari kampungnya, dari bid'ah-bid'ah yang merebak di kampung tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tempat. Begitu pula fitnah itu dijauhi dari selain sumber tempatnya adalah sumber orangnya. Makanya di dalam syariat Islam, kita sebagai orang yang beriman dituntunkan tatkala mencari teman adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa menuntun kita kepada kebaikan, teman-teman yang tidak menularkan kepada kita kejelekan-kejelekan. Ini yang diharuskan. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi SAW mempermisalkan bagaimana perbandingan antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Matsalul jalisi shalih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir." Permisalan kawan yang baik dengan kawan yang buruk, teman dekat yang baik dengan teman dekat yang buruk adalah sebagaimana halnya penjual minyak wangi misik dan seorang pandai besi. Manakala kita berteman dengan al-jalisus soleh, kawan duduk yang baik, kawan duduk yang soleh, maka permisalannya kita seperti berteman dengan penjual minyak wangi, penjual misik. Manakala kita dekat dengan penjual misik, kita berteman dengannya, Nabi SAW mengatakan, imma an yuhdiyak, bisa jadi kamu diberi hadiah oleh temanmu tadi. Wa imma an tabta'amin, atau bila tidak, maka engkau bisa membeli minyak wanginya. Atau bila kamu tidak diberi, atau kamu juga tidak membeli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, bisa jadi kamu akan mendapatkan dari temanmu itu aroma yang harum, karena dia adalah penjual minyak wangi. Namun manakala engkau berteman dengan kawan yang buruk, kawan yang fasik, kawan yang kafir, kawan yang musyrik, kawan yang mubtadi ahlul bid'ah, maka pada hakikatnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana halnya engkau berteman dengan seorang pandai besi. Seorang pandai besi manakala kita dekat-dekat dengannya, meskipun kita tidak ikut membantu perbuatannya, tidak membantu pekerjaannya, Nabi SAW menyebutkan ada beberapa mudharat yang akan didapatkan oleh seseorang manakala dia dekat-dekat dengan pandai besi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, imma an yuhriqa thiyabak, bisa jadi pandai besi tersebut tatkala dekat denganmu dia membakar pakaianmu. Dan manakala dia tidak membakar pakaianmu contohnya, maka di antara mudharat yang dapat kamu rasakan adalah, wa imma an tajida minhu rihan khabithah, engkau akan dapati dari temanmu tersebut aroma yang busuk, aroma yang tidak sedap. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga ada keterangan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bahwasanya fitnah itu juga dijauhi sumber orangnya, bukan hanya sumber tempatnya, tapi sumber orangnya. Tatkala kita berteman, pilih teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman ahlu sunnah wal jamaah yang bisa membuat kita lebih bersemangat di dalam belajar, lebih semangat di dalam berkomitmen di atas sunnah, menjalankan sunnah jauh dari berbagai macam kebid'ahan dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa tarkihim awtanahum fillah, juga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di antara yang menunjukkan bagaimana kesemangatannya mereka ashabul kahfi di dalam menjalankan agama dan jauhnya mereka dari semua fitnah dalam masalah agama adalah mereka meninggalkan negeri-negeri mereka fillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarkihim awtanahum fillah, mereka ashabul kahfi meninggalkan negeri-negeri mereka yang dipenuhi dengan orang-orang musyrikin, kafirin, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tinggalkan negeri tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga ada uswah, suri tauladan, ibrah, pelajaran buat kita sekalian. Bahwasanya tatkala kita melakukan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang banyak kemaksiatannya kepada tempat yang diduga banyak taatnya, tempat yang di mana di sana banyak bid'ahnya, mendekat kepada tempat yang diduga kuat sunnahnya, maka yang harus kita perhatikan ikhwani fillah rahimakumullah adalah niat. Niat fillah. Ashabul kahfi, mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan kampungnya untuk mengasingkan diri di gua dengan membawa ala kadarnya yang mereka bisa bawa. Itu niatnya mereka adalah fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan negeri-negeri mereka karena memang niatnya ingin memperjuangkan agama Allah, karena mereka sudah tidak kuat lagi berada di negeri mereka. Mereka khawatir berbagai macam madharat akan ditimpakan kepada mereka, yang paling parahnya adalah manakala mereka dipaksa kembali kepada peribadatan kepada patung. Mereka pun meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, tapi fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat mereka ikhlas di dalam berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang menjadi sesuatu yang memperbaiki urusan mereka, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan. Dan ini ikhwani fillah rahimakumullah termasuk kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, bahwasanya man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Tapi syaratnya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan pekerjaannya contohnya karena dia berkutat dengan riba, dia berkutat dengan dusta contohnya, manakala dia berada di pekerjaannya tersebut. Dia dijanjikan gaji yang besar, gaji yang bisa membuat dia sejahtera di pikirannya, secara hitungan matematikanya dia bisa sejahtera dengan gaji tersebut. Namun manakala pekerjaannya tidak bisa tidak untuk bermaksiat, pasti dia akan dibawa kepada kemaksiatan. Dia tinggalkan pekerjaan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah pasti, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya pekerjaan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Itu pasti. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, di antara faedah ayat yang ke-20 yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yaitu kokohnya atau kuatnya kesemangatan para pemuda Ashabul Kahfi di dalam menjalankan agama, dan jauhnya mereka dari semua fitnah dalam urusan agama, dan mereka meninggalkan negeri-negeri mereka karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas untuknya. Kemudian wa minha, dan di antara faedah yang bisa kita ambil pula dari ayat yang ke-20 ini adalah dzikru mashtamala alaihi syarr min al-madari wal mafasidi ad-da'iyati li bughdihi wa tarkihi, menyebutkan apa yang dikandung oleh kejelekan dari madharat-madharat, mafsadat-mafsadat yang akan membuat seseorang untuk membencinya dan meninggalkannya. Saya ulang, menyebutkan apa yang dikandung oleh kejelekan dari madharat-madharat dan mafsadat-mafsadat yang akan membawa seseorang untuk membencinya dan meninggalkannya. Faedah ini adalah faedah terkait dengan metode dakwahnya kaum mukminin. Jadi tatkala kita berdakwah, tatkala kita mengajak seseorang untuk meninggalkan satu kejelekan contohnya, maka di antara caranya supaya kita berhasil mengajak orang tersebut meninggalkan kejelekannya dan keburukannya adalah kita sebutkan alasan kenapa yang dia perbuat itu harus ditinggalkan. Seperti ini akibatnya. A, B, C, D, dia sebutkan. Kalau kamu tidak meninggalkan perkara tersebut, kamu tidak meninggalkan kesyirikanmu, kamu tidak meninggalkan kekufuranmu, hati-hati. Tatkala kamu mati, dalam keadaan kamu belum bertaubat, tidak ada harapan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua amalan yang kamu perbuat akan gugur, hancur lebur, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu kalau mati tidak meninggalkan kesyirikanmu, kekufuranmu, kamu akan kekal di dalam api neraka yang panasnya tidak bisa diukur dengan panasnya api dunia, dan seterusnya. Ini diantara metode dakwah. Tatkala kita mengajak seseorang untuk meninggalkan sesuatu, maka alangkah baiknya kita sebutkan alasan kenapa orang tersebut harus meninggalkan sesuatunya. Tatkala kita mengajak seseorang untuk meninggalkan rokok contohnya, maka hendaknya kita juga sebutkan alasan kenapa Anda harus berhenti merokok. Merokok termasuk membunuh diri sendiri secara perlahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Jangan kalian bunuh diri-diri kalian sendiri. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian kepada kecelakaan. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan yang namanya bunuh diri, dan merokok termasuk bunuh diri secara perlahan. Sedikit demi sedikit kamu membunuh bahagian dari dirimu. Kamu membawa penyakit kepada diri, dan itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Itu contohnya. Jadi bukan hanya melarang, tapi juga menyebutkan alasan kenapa sesuatu yang dia berada di atasnya harus ditinggalkan. Begitu pula ikhwani fillah rahimakumullah, pelajaran ini juga sangat bermanfaat manakala kita praktekkan dalam metode mendidik anak-anak. Tatkala kita mendidik anak-anak kita di rumah-rumah kita, anak kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor contohnya, maka kita ajak anak tersebut untuk berpikir, bukan hanya kita larang dia untuk berkata dengan ucapan-ucapan kotor, tapi kita juga ajak dia berpikir apa madharat yang akan dia dapatkan manakala dia berucap dengan ucapan-ucapan kotor tadi. Nah, jangan berucap dengan ucapan-ucapan kotor lagi. Karena contohnya, Abah tahu kalau berucap dengan ucapan kotor ini pasti akan dicatat oleh malaikat. Tidak ada satu kalimat pun yang terlepas dari lisan kita kecuali malaikat pasti mencatatnya. Dan tidak ada satu amalan pun, satu perbuatan pun, satu ucapan pun sekecil apapun itu melainkan akan ada akibat yang didapatkan oleh seorang yang melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi biha ilan nar sab'ina kharifa." Sesungguhnya ada seorang hamba yang berucap dengan suatu ucapan, dia tidak memperhatikan ucapan yang dia ucapkan sebenarnya. Dia tidak terlalu memperdulikannya, tapi ternyata kalimat tersebut kalimat yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan orang tadi tersungkur ke dalam api neraka disebabkan satu kalimat yang dia ucapkan, kalimat buruk tersebut. Kita ajak berpikir anak-anak tatkala kita melarang mereka dari perkara-perkara kejelekan. Kita sebutkan madharat, kerusakan yang ada pada kejelekan, tatkala kita mengajak seseorang untuk meninggalkan kejelekan tersebut agar dia membencinya, dan kalau seorang sudah membencinya maka dia akan meninggalkannya. Wa ana hadhihi at-tariqata hiya tariqatul mu'minin al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin, dan bahwasanya metode ini, metode dakwah yang seperti ini adalah metode dakwahnya orang-orang yang beriman yang terdahulu maupun yang datang belakangan. Di mana metode ini sudah dipakai oleh Ashabul Kahfi, di mana pemuda yang mengutus temannya untuk membeli makanan tatkala dia memerintahkan agar sembunyi, jangan menampakkan identitas dirinya dan teman-temannya, pemuda tersebut menyebutkan alasannya. Karena kalau kita ketahuan, kita akan dirajam. Dan itu ringan. Atau yang lebih parahnya, kita akan dikembalikan kepada agamanya mereka. Kalau seperti itu kita tidak akan berhasil, kita tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi digunakan metode ini, menyebutkan satu alasan untuk meninggalkan satu kejelekan dengan madharat-madharat mafsadat-mafsadat yang ada pada suatu hal yang jelek tersebut. Ini ayat yang ke-20. Dan selesai tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida." Wakadzalika a'tharna 'alaihim, dan begitu pula kami tampakkan mereka ini ashabul kahfi kepada manusia. Jadi tatkala Allah bangunkan mereka, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ashabul kahfi ini kepada manusia. Liya'lamu, agar mereka yakin, anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar adanya. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan-raguan tentangnya. Pasti yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan itu terjadi. Idyatanaza'una bainahum amrahum, agar mereka yakin terhadap perkara-perkara tersebut manakala mereka memperselisihkan urusan mereka di antara mereka. Faqalu ibnu 'alaihim bunyana, mereka pun mengatakan tatkala mengetahui keberadaan ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan sekian lama kemudian Allah bangunkan mereka, manusia tatkala melihat ashabul kahfi pun mengatakan, ibnu 'alaihim bunyana, bangunlah di atas kuburan mereka bangunan-bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladhina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang-orang yang menguasai urusan manusia di kala itu, lanattakhidanna 'alaihim masjida, pasti kami akan menjadikan di atas kuburan-kuburan ashabul kahfi masjid. Pasti kami akan menjadikan di atas kuburan-kuburan ashabul kahfi itu bangunan masjid. Ikhwani fillah rahimakumullah, ayat yang ke-21, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian berikutnya. Manakala pemuda-pemuda ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan dari tidurnya mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk Allah Subhanahu wa taala perlihatkan mereka ashabul kahfi di hadapan manusia secara keseluruhan. Yang dikala itu mereka, orang-orang yang ada di kampung tersebut, yang tadinya kampungnya adalah kampung kafir, kampung musyrik, mereka sedang memperselisihkan suatu perkara. Di mana di antara mereka yang tinggal di kampung tersebut yang sudah beriman, mereka ada yang menganggap bahwasanya hari kiamat itu tidak ada. Hari kebangkitan itu tidak mungkin terjadi. Ada yang mengatakan yang lain, di hari kiamat nanti yang akan dibangkitkan itu hanya ruhnya saja tanpa jasadnya. Ya tanaza'una bainahum amrahum, mereka perselisihkan perkara ini di antara mereka, orang-orang yang dikala itu tinggal di kampung tersebut. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala tampakkan ashabul kahfi di hadapan mereka, mereka pun yakin. Mereka menjadi yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Berapa lama pun orang tersebut mati, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk membangkitkannya. Mereka yakin terhadap perkara tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada mereka ashabul kahfi yang Allah tidurkan sekian waktu lamanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan mereka dalam keadaan utuh, tidak berkurang sedikit pun dari jasad mereka. Bahkan mereka terbangun masih dalam keadaan segar, terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan penjelasan ayatnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yukhbiru ta'ala annahu atla'an nasa ala hali ashabil kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya ia memperlihatkan kepada manusia keadaannya ashabul kahfi. Wadhalika wallahu a'lam ba'dama istayqadu. Dan hal itu wallahu a'lam terjadi setelah mereka terbangun. Jadi Allah tampakkan ashabul kahfi ini setelah mereka terbangun dari tidurnya mereka. Wa ba'athu ahadahum yashtari lahum ta'aman. Dan terjadi disebabkan ashabul kahfi mengutus salah satu dari mereka untuk membeli makanan di kota. Wa amaruhu bil istikhfa'i wal ikhfa'. Dan ashabul kahfi memerintahkan pemuda di antara mereka yang disuruh untuk membeli makanan agar bersembunyi dan menyembunyikan identitas teman-temannya. Fa'aradallahu amran fihi salahun linnas. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan satu perkara di mana pada perkara tersebut ada kebaikan buat manusia. Waziyadatu ajrin lahum, dan menjadi tambahan pahala buat mereka ashabul kahfi. Ada perkara yang di dalamnya mengandung kebaikan untuk manusia adalah karena manusia di kala itu sedang hangat-hangatnya memperbincangkan, memperselisihkan terkait dengan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu ada atau tatkala hari kiamat yang dibangkitkan itu jasadnya dan ruhnya, atau ruhnya saja tanpa jasadnya. Sedang hangat-hangatnya memperselisihkan masalah ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada mereka ashabul kahfi, mereka pun menjadi yakin. Selesai perdebatan perselisihan yang sedang mereka perdebatkan di waktu tersebut. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan kisah terkait dengan ditampakkannya ashabul kahfi kepada manusia. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya hal itu bermula manakala pemuda yang disuruh untuk membeli makanan tadi, ya, yang tatkala dia masuk ke kota dia sudah kebingungan. Sepertinya kondisi kota di kemarin sore sudah berbeda dengan kondisi kota di pagi tersebut. Ya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, pemuda yang disuruh untuk membeli makanan tadi, dia merasa dirinya masih berada di dalam mimpi. Karena kotanya berbeda. Orang-orangnya berbeda. Orang-orang yang kemarin mengejar dia, yang dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya dari mereka, sudah tidak ada. Kemudian pemuda tadi pun tidak menghiraukan keanehan yang dia rasakan. Dia pun membeli makanan dengan membawa koin perak yang disebutkan di dalam ayat. Kalau masih ingat, disebutkan di dalam ayat bahwasanya ashabul kahfi membawa perak bersama mereka. Uang untuk membeli sesuatu yang bisa mereka beli setelah mereka terbangun dari tidurnya mereka. Dan tatkala koinnya diperlihatkan kepada pedagangnya, pedagangnya pun merasa aneh. Ini koin mata uang, bukan uang zaman sekarang. Uang ini hanya ada di masa dahulu. Maka pemuda tersebut ditanya, apakah dia mendapatkan harta karun? Dia mendapatkan harta yang terkubur di dalam tanah. Karena ini sudah bukan masanya uang tersebut. Pemuda tadi yang membeli makanan tambah kebingungan lagi. Karena uang ini kemarin masih bisa dipakai. Hari ini sudah tidak lagi bisa dipakai. Kemudian pemuda tersebut pun menceritakan kejadian yang kepada pedagang tadi. Dan pedagang tadi pun menyerahkan pemuda ini kepada raja. Rajanya di situ sudah muslim, sudah beriman di kala itu. Rajanya sudah beriman. Kemudian raja tersebut pun bertakbir dan membawa manusia untuk mendatangi gua bersama-sama. Dan mereka pun mendapati Ashabul Kahfi yang sebenarnya mereka adalah nenek moyangnya mereka. Ya. Menjadi nenek moyangnya mereka. Mereka pun melihat bagaimana keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tertidur di zamannya kakek-kakek mereka. Dan Allah bangunkan tatkala cucu tersebut sudah menjadi kakek. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pun Ashabul Kahfi disambut oleh raja. Disebutkan dalam tafsir Katsir, disambut oleh raja, disambut hangat, ya, dimuliakan dan seterusnya. Kemudian Ashabul Kahfi pun pulang ke rumah-rumah mereka. Dan di esok harinya mereka sudah meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka di pagi hari setelah mereka disambut oleh raja. Dan setelah mereka diketahui keberadaan dan keajaibannya oleh manusia yang hidup di masa tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya tatkala Ashabul Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan orang-orang yang hidup di masa itu karena sungguh sangat ajaib, karomah yang luar biasa. Sehingga mereka pun menginginkan untuk di atas kuburannya dibangun masjid. Di atas kuburannya dibangun sebuah bangunan. Yang ini nanti akan kita kaji insyaallah taala, bahwasanya meskipun ucapan mereka Allah hikayatkan dalam ayat ini, namun itu bukan pembenaran terhadap perbuatan yang mereka perbuat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa annannasa ra'u minhum ayatan min ayatillah almusyahadata bil 'iyan. Hal itu adalah tatkala manusia melihat Ashabul Kahfi sebagai salah satu tanda kekuasaan, tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mereka mempersaksikannya dengan mata-mata mereka sendiri. Mereka pun yakin ala anna wa'dallahi haqqun la syakka fi, bahwasanya janji Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah benar adanya, tidak ada keraguan-raguan padanya, wala mariyata wala bu'da, tidak ada sesuatu yang tersamar dan tidak ada sesuatu yang jauh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukannya. Ba'dama kanu yatanaza'una bainahum amrahum, mereka yakin terhadap hal tersebut setelah mereka berselisih dalam urusan tadi di antara mereka. Famin muthbitin lil wa'di wal jazaa, di antara penduduk kampung tadi ada yang menetapkan adanya al wa'd wal jazaa, yakni janji Allah subhanahu wa ta'ala dan balasannya. Ada yang menetapkan, ada yang mempercayai itu, bahwasanya janji Allah hak, surga itu ada, nikmat surga itu ada, dan balasan untuk orang-orang kafir itu ada. Wa minna min dzalik, dan di antara penduduk kampung ada yang tidak percaya. Ada yang mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak. Tatkala orang mati maka matilah dia, tidak ada hari pembalasan. Ada yang mengatakan bahwasanya ada hari pembalasan tapi untuk ruhnya, tidak dengan jasadnya. Faja'ala qissatahum ziyadata basiratin wa yaqinin lil mu'minin, maka Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada mereka Ashabul Kahfi, dan Allah jadikan kisahnya mereka sebagai tambahan ilmu dan tambahan keyakinan untuk orang-orang yang beriman. Wa hujjatan alal jahidin, Dan Allah jadikan kisahnya mereka Ashabul Kahfi sebagai hujjah atas orang-orang yang menentang. Wasara lahum ajru hadhil qadhiyah. Dan Ashabul Kahfi dengan hal ini mereka pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan bukti atas kebenaran janjinya, sehingga menjadi asbab hidayahnya orang-orang yang tidak percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa syaharallahu amrahum wa rafa'a qadrahum, dan Allah buat cerita mereka terkenal dan Allah angkat kedudukan mereka. Hatta 'azzamahumul ladzina tala'u 'alaihim, hingga mereka pun diagungkan oleh orang-orang yang menyaksikan mereka secara langsung. Diagungkan dengan cara apa? Tadi disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan orang-orang yang menyaksikan Ashabul Kahfi secara langsung, bagaimana ajaibnya mereka, bagaimana mereka menganggap karomah besar yang ada pada Ashabul Kahfi. Mereka pun mengagungkan Ashabul Kahfi dengan ingin membangun di atas kuburan mereka bangunan-bangunan. Namun ini ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapannya mereka, kaumnya Ashabul Kahfi, ingin membangun di atas kuburan Ashabul Kahfi bangunan masjid. Ini tidak membenarkan perbuatan mereka. Karena membangun bangunan, meskipun bukan masjid, apalagi masjid, membangun bangunan di atas kuburan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dibenarkan di dalam syariat. Tidak dibenarkan dalam syariat. Di semua syariatnya para rasul alaihimussalatu wassalam, membangun bangunan di atas kuburan tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan membangun bangunan di atas kuburan, inilah yang menyebabkan terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kesyirikan pertama di muka bumi disebabkan hal tersebut. Jadi tatkala masanya Adam alaihi salam, selama 10 abad manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni. Tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Itu dari masanya Adam selama 10 abad, 1000 tahun berarti. Syaitan seakan-akan tidak mendapati cara untuk menjatuhkan manusia kepada kesyirikan hingga mereka mendapati celah dari sisi ini. Celah dari sisi hulu, ekstrim, bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Tatkala ada orang-orang solehnya mereka mati, syaitan pun menyuruh manusia di kala itu untuk menggambar wajah-wajahnya mereka. Digantung gambar-gambarnya di tempat-tempat ibadah. Yang awalnya niatnya adalah baik, yaitu foto-fotonya atau gambar-gambarnya orang-orang soleh tadi, tatkala ditempelkan di tempat ibadah, harapannya membuat seorang yang beribadah di tempat tadi lebih bersemangat seperti semangatnya orang-orang soleh. Ya. Niatnya pertamanya baik. Namun ini adalah makar syaitan. Syaitan itu tidak menergelincirkan seorang langsung dalam satu kali untalan. Langsung satu kali perkara terbalik seseorang. Tapi syaitan itu adalah menggoda manusia, menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan sedikit demi sedikit. Pertamanya tadi, menyuruh untuk digantungkan gambar-gambar yang orang-orang soleh di tempat ibadah. Akhirnya ilmu semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Anak cucu mereka pun menyembah gambar-gambar yang dahulu dijadikan sebagai gambar motivasi oleh bapak dan kakek-kakek mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini termasuk salah satu sikap hulu kepada orang-orang soleh. Dan membangun bangunan di atas kuburan orang-orang soleh ini jauh lebih bermadharat daripada hanya menggambar-gambarnya mereka digantungkan di masjid. Makanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sangat keras peringatan beliau dalam masalah ini. dan kita harus memperhatikannya, jangan sampai kita terjatuh dalam larangan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk kuburan itu diwarnai, dicat. Kuburan dicat. Dilarang ini. Kalau sekarang bukan dicat, diganti keramik berwarna. Sama aja. Ya kan? Ini namanya tajsisul qabr juga. Mewarnai kuburan. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW melarang untuk kuburan itu ditajsis. Yakni diwarnai dengan warna-warna dengan tujuan pengagungan dan pemuliaan. Wa an yuq'ada alaih. Dan Nabi SAW melarang untuk kuburan itu diduduki. Tidak boleh kuburan diduduki. Wa an yubna alaih. Dan Nabi melarang untuk dibangun bangunan di atas kuburan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada tiga terlarang, tiga sesuatu yang terlarang yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah di sini. Yang pertama adalah tajsisul qabr, mewarnai kuburan, di mana ini adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, begitu pula para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan barakallahu fikum al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan di antara madharat yang akan didapatkan tatkala seseorang mewarnai kuburan adalah fihi istimalu zinati dunya fi awwali manazilil akhirah. Tatkala seseorang menghiasi, mewarnai kuburan, maka dia telah menggunakan perhiasan dunia di awal tempat mampirnya seseorang sebelum ke akhirat. Kuburan ini kan tempat mampir, alam barzah istilahnya. Kuburan ini tempat pertama seseorang sebelum dia berpindah kepada alam akhirah, alam barzah. Alam barzah sebagai tempat mampirnya. Nah, tatkala seseorang, kata Al-Qurtubi, tatkala seseorang menggunakan perhiasan-perhiasan dunia, ya, barakallahu fikum, dia warnai, dia cat, ya, dia hias-hiasi kuburan tersebut, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah dicontohkan oleh beliau karena di dalamnya ada perkara menghiasi tempat peristirahatan seorang pertama sebelum dia menuju ke akhirat. Gitu. Wa tashbihan biman kana yu'adzimul qubur wa ya'buduha, dan juga menghiasi kuburan, mewarnai kuburan. Ini di dalamnya ada bentuk penyerupaan terhadap orang-orang yang mengagungkan kuburan dan menyembahnya. Jadi mewarnainya, menghiasinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Begitu pula, tatkala kuburan tidak boleh diagung-agungkan seperti tadi, ditajsis, dihias-hiasi, diwarna-warnai, kuburan juga tidak boleh dihinakan dengan seorang duduk di atas kuburan tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, li'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriku thiyabuhu fatakhlusu ila jildi khairun lahu min an yajlisa ala al-qabr. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, manakala salah seorang kalian duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar dan kulitnya juga terbakar, itu lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena seorang muslim itu harus dihormati. Ya, harus dihormati. Tatkala dia hidup atau tatkala dia mati. Di antara bentuk menghormatinya tatkala dia mati adalah kita tidak menduduki kuburannya. Nah, jadi inilah kesempurnaan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kuburan tidak boleh terlalu diagung-agungkan, ekstrim hulu berlebih-lebihan di dalam menghormatinya dan mengagungkannya. Kuburan juga tidak boleh dihinakan dengan seorang tidak boleh duduk di atas kuburan tersebut. Kemudian Perkara ketiga, wa an yubna alaih, kuburan tidak boleh dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Nah, ini insya Allah penjelasannya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala wa nas'alullah taysir wa faqallahu jami' lima yuhib wa yurta wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.